Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ويضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى يمدحكن bagi kita semuanya untuk pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Walhamdulillah, ini nikmat seorang dimudahkan untuk mentaati Allah, dimudahkan untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini adalah sebuah kenikmatan. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi oleh Allah kemampuan, tidak diberi oleh Allah kemauan. Ada yang tidak mampu, memang tidak mampu, tetapi kita diberi kemampuan, alhamdulillah. Ada yang diberi kemampuan tapi tidak mau, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemampuan dan kemauan sehingga bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Misal seperti melakukan salat dengan berjamaah, ini keutamaan yang besar sekali. Walhamdulillah kita bisa melakukannya. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita tetap bisa menjalankannya, alhamdulillah, dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Kenapa harus ada jarak? Dikarenakan virus yang satu ini bisa menular dengan izin Allah karena adanya kedekatan secara fisik. Karena itu dihimbau untuk tidak berkerumun, tidak berkumpul kurang dari 1 meter. Sampai pun dalam sholat, karena menghindari terjadinya sebuah kemadharatan tertular. Apakah penyakit itu bisa menular? Jawabannya tidak. Penyakit itu tidak ada yang menular. Karena Rasul menyatakan, La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la buma atau wala safar. Tidak ada penularan, tidak ada tatayur, tidak ada burung hantu, dan tidak ada bulan safar. Dalam kenyataannya ada bulan safar, ada burung hantu, ada keyakinan tatayur, ada penularan. Mengapa Nabi mengatakan tidak ada itu semuanya? Yang dimaksudkan dengan hadis ini, la adwa, tidak ada penularan, yakni penyakit menularkan dengan sendirinya, itu tidak ada. Tetapi penyakit itu berpindah dari yang sakit masuk ke tubuh orang yang sehat dengan bahasa kita tertular, itu tak lain dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghendaki si fulan terkena penyakit yang diderita oleh si A karena ada sebab berpindahnya penyakit itu kepada si A ini atau kepada si B itu, tak lain karena berdekatan di antaranya. Ada sebab orang ini terkena penyakit dari orang lain, ada sebab apa di antara sebabnya? Kedekatan secara fisik. Karena itu Rasul memberitahukan, firra minil majdum, firaraka minil asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana engkau lari menghindar dari harimau, agar supaya engkau tidak terkena madarat darinya. Seorang diterkam oleh harimau karena ada sebab, yaitu apa? Kamu mendekatinya. Coba kalau mau menghindar dan menjauh, kamu akan selamat dari terkaman harimau. Maka demikian Rasul memberitahukan, larilah kamu dari orang-orang yang berpenyakit seperti itu, yakni menghindar sejauh-jauhnya. Karena bisa jadi dengan izin Allah, ketika engkau berdekatan dengan orang tersebut, Allah takdirkan penyakit itu pun menimpamu. Sehingga bukan karena faktor menularkan dengan sendirinya. Lah, itu semuanya berjalan karena takdir Allah Azza wa Jal. Supaya kita tidak terkena penyakit itu, maka kita diperintahkan secara syar'i menjauhinya. Seperti di zaman sekarang ini, virus yang satu ini, dengan takdir Allah, bisa menimpa orang-orang lain dikarenakan adanya faktor kedekatan secara fisik. Maka diperintahkan kita untuk apa? Jaga jarak. Sampai pun dalam sholat, alhamdulillah, kita mentaatinya. Ini sebagai bukti bahwa ahlu sunnah itu mentaati pemerintah. Pakai masker. Sampai hari ini kita masih memakai masker. Walaupun mereka manusia yang banyak sudah sedikit melupakan tentang memakai masker. Banyak yang sudah tidak peduli ketika di luaran sana atau ketika sedang beribadah. Mereka tidak memakai masker. Kita memakai. Ini sekali lagi sebagai bukti. Bahwa dakwah salafiyah, dakwah yang kita serukan, adalah dakwah yang mentaati pemerintah. Ironisnya, dakwah yang indah seperti ini dituduh sebagai dakwah sumber teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang mengatakan teroris itu pintu masuknya adalah dakwah Wahhabiyah dan Salafiyah. Maka habisi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat provokator sekali. Memprovokasi manusia untuk membenci dakwah. Yang dakwah ini malah justru memusuhi terorisme. Secara akidah ilmiah membantah mereka. Dan juga secara praktek nyata. Kita orang yang terdepan dalam mentaati pemerintah kita. Misal dalam bidang penerapan protokol kesehatan. Apakah masih kurang bahasa kitanya? Sudah sekian kali ta'lim, berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, asatidah salafiyin yang menyerukan dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini, mendengungkan, mengajarkan, mendakwahkan, menyerukan kewajiban taat kepada penguasa. Dari zaman Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman berikutnya dan berikutnya sampai hari ini. Sampai-sampai al-imam al-barbahari menyebutkan dalam kitab syarhu sunnah, lesa fi sunnati kitalu sultan. Tidak ada dalam ajaran Nabi memberontak kepada penguasa. Fa'inna fihi fasadud dinu dunya. Dikarenakan memberontak penguasa itu, di dalamnya terdapat kerusakan yang akan merusak kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat akan rusak. Hilang kedamaian, hilang ketentraman, hilang kesejahteraan, hilang keamanan yang ada, hiruk pikuk kacau balau akibat pengeboman di Makassar ataupun penembakan yang sekarang terjadi di Mabes Polri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengutuk itu. Itu bukan dakwah salafiyah. Itu adalah dakwah irhabiyah. Bahasa sininya terorisme. Yang berhubungan dengan ISIS. Dan kita memerangi mereka. Walaupun sama dalam baju. Atau berjenggot atau bercadar. Tetapi i'tiqad kita sangat jauh dengan mereka. Hadza kaum muslimin. Sebuah keterangan yang sangat jelas sekali. Bisa dilihat dalam buku-buku para ulama kita. Atau buku-buku majalah-majalah karangan kita di zaman sekarang ini. Ta'lim-ta'lim kita. Dakwah-dakwah kita. Praktek nyata. Sangat luar biasa bedanya kita dengan mereka itu. Dan sangat mengerikan sekali. Ketika orang mengatakan Wahabi itu adalah pintu masuk teroris. Kalau yang dimaksudkan Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah salah satu di antara dua orang yang mendirikan kerajaan negara Saudi. Yang satu Amir Abdul Aziz Ali Saud. Sebagai pemimpin di waktu itu. Yang memegang tampuk kepemerintahan. Berduet bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahumullah ta'ala. Kedua beliau ini sampai sekarang. Barokah dakwahnya bisa kita negeri Indonesia mendapatkan sekian banyak bantuan, kemudahan. Semua kaum muslimin sedunia merasakan barokahnya negeri Saudi dengan adanya tamu yang umrah maupun tamu yang haji dilayani. Mereka mengeluarkan dana sekian triliun untuk memerangi ISIS. Al-Qaeda dan yang semisalnya. Maka siapa yang menuduh Wahabi adalah sumber terorisme, dia menuduh negara Saudi. Fana'udhu billah min zalik. Da'wah salafiyah, da'wah yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Di antara i'tiqad da'wah salafiyah adalah wujub ta'atu al-umara. Ulatul umur wajiban mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Dan haramnya memberontak. Haramnya memberontak. Sampai pun mereka zalim. Sampai pun mereka merampas hartamu. Sampai pun mereka memukul punggungmu. Wa in darba dhahrak akhadha malak. Walaupun kata Nabi isma wati' tetap enggak kalian tetap. Ini petuah Nabi, bibinya Nabi. Tetap hendaknya kalian mendengar dan mentaati penguasa kalian. Walaupun penguasa kalian memukul punggungmu dan merampas hartamu. Sehingga jauh sekali dari benak-benak salafiyun memberontak kepada pemerintahnya. Jauh sekali. Ada pun dilakukan oleh mereka bunuh diri. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bukan Islam kemudian mulia dengan perbuatan mereka itu. Yang namanya jihad itu syar'i. Ketika kapan? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimatullah. Mengharumkan Islam. Dengan jihad negerinya aman. Dengan jihad dunia aman. Bukan memberontak. Atau membuat kekacauan. Atau membuat jelek nama Islam. Malu kita sebagai umat Islam. Pelakunya orang yang seperti itu. Nampak sebagai orang yang bertakwa. Mati konyol. Siapa yang dia bunuh. Tak lain dirinya sendiri. Dan itu perbuatan yang mungkar. Walaupun kepada orang yang non muslim. Tetap itu sesuatu yang mungkar. Walaupun kepada orang yang non-muslim atau kafir dikarenakan Islam melarang untuk membunuh orang yang kafir kecuali kafir harbi. Salafi membagi orang-orang non-muslim dengan tiga bagian. Dan itu adalah perkara penting Yang membedakan kita dengan mereka teroris adalah perihal ini. Etikat kita sesuai dengan bimbingan Nabi. Tidak boleh membunuh orang kafir. Yang zimmi atau yang muahad. Padahal orang kafir. Ya, walaupun orang kafir. Haram dibunuh. Nabi kita yang bersabda. Man qatala muahadin fi kunnihi. Lam yari raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir. Yang terjadi kerjasama antara muslimin dengan kafirin. Baik itu kerjasama dagang, kesehatan, atau keamanan. Adanya kerjasama itu adalah bentuk muahad. Perjanjian damai dengan mereka. Tidak boleh orang kafir itu untuk dibunuh. Itu petunjuk Nabi dan kita pegangi ini. ISIS dan yang sejenisnya. Yang berafiliasi dengan mereka itu yang di ada negara kita. Entah pegangannya apa mereka. Tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Adapun kita dakwah salafiyah ini, dakwah sunnah ini. Memegangi prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW. Sayangnya masih ada orang yang menuduh salafi ini adalah teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuduhan yang tidak terbukti. Bahkan buktinya adalah kebalikan dari yang dituduhkan. Masyaallah kaum muslimin. Secara ilmiah dan secara amaliyah. Maka hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Kita meyakini bahkan. Ya namanya mudhaharat. Termasuk dari perkara irhab. Mudhaharat itu kalau bahasa sekarangnya demonstrasi. Unjuk rasa. Turun jalan menentang kebijakan pemerintah. Itu dilarang. Siapa yang melarang Rasulullah SAW? Dalam banyak hadis menyebutkan tentang hal itu. Kemudian disebutkan ini sebagai prinsip dakwah kita oleh para ulama. Di antaranya dalam kitab Al-Mudhur Al-Mansur. Ataupun yang lainnya. Siapa yang tidak ikut demo ketika terjadi demo besar-besaran di Jakarta? Yang tidak mau melaksanakan mudhaharat demonstrasi itu. Tak lain adalah dakwah salafiyah. As-salafiyun yang tidak ikut serta. Bukan karena cemen atau tidak memiliki dana. Seperti yang didudukkanlah mereka lah cemen. Salafi cuma kuar-kuar tok nang masjid. Orang ini turun jalan. Lah mendina benang dalan pak. Tidak kita laksanakan itu karena memang sunnah Nabi melarangnya. Ini dakwah salafi. Sekali lagi, dakwah salafi adalah dakwah hak. Yang tidak sama sekali dalam bidang ini mengajarkan kepada terorisme. Bahkan dakwah salafiyah, dakwahnya Rasul dan para sahabat ini mengharamkan semua bentuk pemberontakan, apakah itu bentuknya ucapan ataukah bentuknya secara fisik. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Walhamdulillah Allah mudahkan kepada kita untuk bisa tetap istiqamah menjalankan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan tidak perlu takut. Kaum muslimin tidak perlu takut dengan salafiyin. Walaupun mereka tampilannya sama. Bercadar, berjenggot, berjubah, berimamah. Celana di atas mata kaki. Tetapi ketika dia adalah seorang salafi. Akan aman permukaan bumi ini insyaAllah. Berbeda dengan mereka terorisme. Walaupun hanya satu atau dua. Tetapi membuat onar di mana-mana. Maka hadirin kaum muslimin rahimani. Warahimakum jami'an. Ini mukaddimah singkat. Untuk menjelaskan dakwah kita. Bukan terorisme. Bisa difahami hadirin? Karena kita perlu menjelaskan kepada umat. melalui ta'lim-ta'lim kita, media-media yang kita miliki, dakwah Wahhabiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau dakwah Salafiyah yang dinisbatkan kepada Salaf. Salaf itu adalah Rasul dan para sahabat. Itu tidak sama sekali mengajarkan terorisme. Pelajari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tersebar, terjual, tercetak. Di mana-mana silakan baca. Jangan cuma asal tuduh. Karena tuduhan itu dipertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Dakwah Salafiyah tersebar seantera Indonesia, bahkan seantera dunia. Silakan koreksi. Manakah ada di antara ucapan-ucapan dai Salafi yang mengajarkan terorisme atau pemberontakan? Silakan. Hakadha kaum muslimin. Walhamdulillah para umara, pihak-pihak pemerintah kita, dari pihak-pihak Polri maupun TNI, banyak yang kita talim bersama mereka dan mereka talim bersama kita. Dan mereka memahami tentang dakwah ini beda dengan dakwah ISIS. Walaupun nampak dari luar sama. Bisa difahami? Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kita lanjutkan kitab kita Mahya As-Salafiyah. Apa itu dakwah Salafiyah? Sampai halaman berapa terakhir kita baca? Halaman 51. Kita masuk sekarang ke halaman 52. Betul? 51. Kita masuk ke 52 saja langsung. Ini berkaitan dengan yang tadi kita sampaikan. Pas sekali halamannya walaupun agak loncat satu halaman. Katakan pas. Pas karena apa? Materi mukaddimahnya tadi. Salafi bukan teroris. Apa buktinya? Terjadi di awal kurun abad yang ke-14 ini. 1400-an. Terjadi pemberontakan, pembantaian yang dilakukan oleh teroris. Yang dipimpin oleh Juhaiman. Yang dikenal dengan tragedi Juhaimaniyah. Juhaiman ini teroris. Masuk ke Masjidil Haram Mekah. Menguasai Masjidil Haram Mekah. Membantai kaum muslimin yang salat di dalamnya. Mereka menentang penguasa negeri Saudi. Dan itulah yang namanya teroris. Mereka membantai kaum muslimin. Itu terjadi. Sehingga barang siapa yang menuduh negara Saudi yang dibentuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah teroris, salah sekali. Dia tidak tahu sejarah. Kita baca keterangan. Sesuatu dengan sesuatu yang sama, itu hendaknya disampaikan. Pembahasan kita ini, kaum muslimin, menyambung dari apa yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Tidaklah semua orang yang mengaku salafi adalah salafi secara hakiki. Khawarij, teroris, irhabiyin, orang yang suka membuat teror, mereka pun mengaku salafi. Lihat. Mereka pun mengaku salafi. Maka kita hendak menerangkan pengakuan mereka sebagai salafiyin, pengikut manhaj salaf, itu batil. Jangan terkecoh. Dan jangan memutlakkan dakwah salafi adalah terorisme. Mereka adalah hakiki khawarij yang berkedok sebagai salafi. Namun dibantah oleh para ulama kita. Oh, mereka itu bukan salafi. Qala Syekh, kita baca, la'allakum ta'lamun ma hasala fi hadzal balad al mubarak Makkah al mukarramah syarrafaha Allah fi matla' al qarn al rabi' ashar min al hijrah min khuruj firqah mariqah استباح بيت الله الحرام مسجد الكعبة المشرفة لأيام عديدة أطلقت تلك الفرق المارقة على نفسها زورا وكذبا بأنهم سلفيون فكان مما كتبه شيخنا الإعلام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في مجلة الجامعة الإسلامية وكان رئيسا لتحريرها لعلكم تعلمون. Bisa jadi kalian telah mengetahui. Mahasal fi hadzal balad. Sebuah kejadian yang menimpa terjadi di negeri ini. Yang penuh dengan barokah ini. Makkah al-Mukarramah. Ya Allah muliakan. Fi matla'il qarni rabi' ashar. Min al-hijrah. Terjadi di awal abad ke-14 Hijriah. Kita sekarang di tahun 1442 Hijriah. 42 tahun silam. Ini terjadi fi matla'il qarni rabi' ashar min al-hijrah. Awal abad ke-14. Abad itu seberapa tahun abad? 100 kali 14 sama dengan berapa? 1400. Terjadi apa itu? Min khuruji firqatin mariqatin. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang menyimpang dari Islam. Yaitu Khawarij. Istibah Baitul Haram. Mereka menduduki Baitul Haram. Masjid yang ada di situ. Ka'bah Musharrafah. Menguasainya. Mengepung. Berhasil masuk. Kedalamnya. Li ayyamin adidatin. Itu terjadi beberapa saat, beberapa hari mereka menguasainya. Atlaqat tilkal firqatul mariqatu ala nafsiha zuran wa kadiban biannahum salafiyun. Mereka para khawarij ini, Juhaimaniyah ini, menyebutkan diri mereka dengan istilah salafiyun. Dan ini adalah kedustaan dan kebohongan semata dari mereka. Fakana mimma katabu syekhuna. Di antara tulisan yang menerangkan kejadian di tahun itu adalah karya tulis guru kami, syekh kami, kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdullah bin Al-Bukhari, pengarang kitab yang kita baca. Guru kami, syekh kami, Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, dalam majalah Al-Jami'ah Islamiyah, majalah yang dikeluarkan oleh Universitas Islamiyah Madinah di waktu itu. Beliau adalah pemimpin redaksinya di waktu itu. Di abad ke-14 Hijriah. 42 tahun yang silam. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Aman, Muhammad Aman Al-Jami'ah, وإن أول آذان بعد الحادث يعتبر إعلانا بأن الفتنة انتهت بما حصلت من أذان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور الفرح بنعمة الله نعمة التمكين من تدهير المسجد الطاهر مما طرى عليه من عمل جهنميين سفهاء dan sesungguhnya awal adzan yang terdengar dari Masjidil Haram Mekah ba'dal hadith, setelah terjadi penguasaan oleh Juhaimaniyah, pembantaian kaum muslimin yang ada dalam Masjidil Haram Mekah, yu'tabaru, itu teranggap sebagai pengumuman bahwasanya fitnah Juhaimaniyah telah berakhir. Jadi selama sekian hari, ketika khawarij ini, teroris ini mengepung dan menguasai di dalam Masjidil Haram Mekah, itu tidak terdengar azan. Kaum muslimin disembelih di dalamnya, dibunuh, ditembaki. Alasannya karena mereka tidak mementaati pimpinan, kalau sekarang ISIS. Juhaimaniyah itu adalah tebel bulu. Sekarang ini berganti, berganti, berganti kita mengenal nama Usama bin Laden. Berganti, berganti kita mengenal namanya Abu Bakar Baghdadi. Semua orang yang berafiliasi ke sana mengkafirkan selain diri mereka. Makanya halal dibunuh walaupun dia sholat. Sebagaimana terjadi di Suria, muslimin dibantai, ditembaki karena alasannya tidak mengikuti khulafa atau khalifah yang mereka angkat. Maka dikatakan kafir. Ini keyakinan Juhaimaniyah. Terjadi itu ekor muslimin. Ketika terdengar adzan, itu sebagai pertanda telah berakhir kisah fitnah Juhaimaniyah. Bila hasil min azan, terjadi kesedihan yang amat sangat sedih. Wahumum, kepedihan hati wa ka'abat, kebinasan kecelakaan yang luar biasa terjadi, pembantaian di tengah-tengah Masjidil Haram. Wahalla mahalal farahu, dengan terdengar adzan itu, bergantilah kegembiraan, keceriaan, kesenangan, al-farah binimatillah, kegembiraan dengan nikmat Allah, nikmat tamkin, nikmat yang berupa dikuasainya kembali Masjidil Haram oleh pemerintah negeri Saudi. Siapa yang menghabisi Khawarij itu? Siapakah yang menghabisi Juhaimaniyah teroris itu? Pasukannya negara Saudi. Semuanya mereka dibunuh, penggal. Karena mereka membunuh kaum muslimin. Siapakah yang menyelamatkan Mekah dari kekuasaan yang dilakukan oleh Juhaimaniyah? Juhaimaniyin. Negara Saudi. Negara yang sekarang ini dituduh sebagai sumber teroris. Negara yang mengeluarkan sekian triliun untuk membantu negeri ini guna memerangi teroris. Dituduh sebagai sumber teroris. Sangat biadab sekali tuduhan itu. Apakah tidak melihat kenyataan yang ada? Kisah ini adalah contohnya. Negara itu adalah negara Saudi yang berhasil melumpuhkan mereka para Khawarij. Min tadhiril masajid Masjidil Tahir mima tara alaihi min a'mal juhaimaniyyin sifaha, dari perbuatan kotor dan keji pembantaian yang dilakukan oleh juhaimaniyyin, pengikutnya Juhaiman. Wa amrun lahu ahmiyatuhu yang yatanwihu tanwihu bihi. Di sini ada satu perkara yang sangat penting dan pokok untuk diingatkan, diberikan peringatan kepada umat tentang penyebutan diri mereka salafi. Itu adalah penyebutan yang batil. Karena salafi tidak sama sekali mengajarkan pemberontakan. Inna ulaika asibyata sufaha, asabiyata sufaha, kanu yutlikuna ala anfusin fima balagani annahum salafiyun. Bahwasanya mereka orang-orang yang dungu itu, para pemberontak itu, mereka menamakan diri mereka sebagai salafiyun, sebagaimana berita yang sampai kepada aku, kata Syekh. Annahum salafiyun, mereka menamakan diri mereka adalah salafiyun. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh sangat besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Di dalam mereka berbicara kecuali kebohongan semata. Wa itlaqum hadzal ism ala anfusihim la yakhruju min ahadi amrin. Penggunaan salafiyun terhadap diri mereka ini tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma annahum la ya'rifuna al-mafhum as-sahih lis-salafiyyah. Kemudian pertama, mereka tidak paham, tidak tahu pengertian yang sebenarnya dari dakwah salafiyah. Fa yaqulu lakum dzalika al-ism natijata jahlin qad yakunu murakkaba. Maka berarti penggunaan nama salafi disematkan kepada Khawarij teroris itu karena kebodohan atau kebodohan yang kuadrat. Artinya mereka itu menyangka salafi adalah teroris. itu adalah kejahilan, kedungan, kebodohan, ketidakmengertian tentang dakwah salafiyah. Atau kemungkinan yang kedua, wa imma annahum aradu al-mughalatata wa tadlila fayakun litlaqu natijata su'in kasu'i qasdin litaswihi hadha al-ism al-habib alladhi ya'ni ar-ra'i al-awwal fi hadha al-ummah wa man salaka maslakahum. Atau kemungkinan yang kedua, mereka ingin menyalahfahamkan pengertian salafiyah, atau mereka ingin untuk mengesankan salafi itu adalah dakwah yang sesat, yang mengajarkan teroris, sehingga hendak mengatakan hati-hati, waspada dari salafi, mereka ini sesat, mereka ini pemberontak. Ini kata Syekh adalah tujuan yang sangat keji, menjauhkan manusia dari dakwah salafiyah. Dan ini yang terjadi. Ini orang yang jahil yang mengatakan dakwah salafiyah adalah khawarij, teroris, atau memang kemungkinan yang kedua, tujuan jelek dari dia untuk mengesankan bahwa dakwah salafi ini adalah dakwah yang menebarkan teror. Tujuannya memang jelek dan busuk, tujuan yang muncul dari mulutnya. Padahal kata beliau, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang diajarkan generasi yang pertama, Rasul dan para sahabatnya, yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk mentaati penguasa dan melarang untuk memberontak ataupun membunuh orang yang kafir, kecuali kafir harbi. Ya, sesungguhnya ini adalah menerangkan, ini adalah mendamaikan, menenangkan negara ketika salafinya banyak, maka akan aman. Bagaimana kaum muslimin, karena mereka mengharamkan demo dan mewajibkan taat kepada penguasa. Bagaimana kaum muslimin? Ya. Fali amal qari al-karim an al-juhaymaniyin laysu bis-salafiyyin. Hendaknya setiap kita, wahai para pembaca, para pendengar, bahwasanya Juhaimaniyin, teroris, khawarij, mereka bukanlah salafiyin, walaysu ahlan lidda'wati walakinnahum mutasallifun. Mereka bukanlah orang-orang yang membawa dakwah salafiyah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang bangkrut, yang sesat, menyangka dirinya benar, menyangka mereka jihad, padahal mereka adalah menyimpang dari jihad yang disyariatkan. Mereka menyangka dirinya mati syahid, padahal mereka mati sangit. Kosong, na'udzubillah min dzalik. Merasa mereka fil jannah, padahal mereka fil nar. Dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah dengan cara dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Muda'un as-salafiyah. Mereka mengaku-ngaku membawa dakwah salafiyah, wa za'imun ad-da'wati lil-islam. Mereka para teroris menyangka mendakwahkan Islam, padahal Islam jauh dari ajaran teroris. Wa hum ba'idun 'an al-islam. Jauh dari agama Islam mereka itu. Dzatihi fadlan min ad-da'wati ilayhi. Mereka secara hakiki jauh dari Islam. Bagaimana mungkin dikatakan memperjuangkan Islam? Mereka memperjuangkan model-model khawarij, bukan memperjuangkan Islam, sehingga jangan sampai akibat perbuatan mereka yang keji mencoreng nama Islam, Islam jauh dari mereka. Dan jangan sampai perbuatan mereka itu kita ikut-ikutan menyuruhkan hati-hati dari dakwah salafiyah. Nah, mereka bukan salafi. Salafi tidak termasuk dari mereka sama sekali. Salafi bahkan membantah mereka, mengingkari mereka, dan menyatakan mereka batil. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing yang neraka. Mereka anjing-anjing yang neraka. Mereka anjing-anjing yang neraka. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau karena jihad itu dikobarkan dengan pemerintah, bukan sendiri-sendiri, Sehingga kita mengatakan kalau pemerintah negeri ini meminta bantuan kepada kita wahai salafiyin untuk menumpas para khawarij teroris, maka kita akan bersama pemerintah menghadapi mereka di medan laga, dikarenakan Nabi kita mengatakan lain adraktuhum laqtulannahum qatl adin. Kalau aku menjumpai mereka para pemberontak itu, Nabi mengatakan aku akan basmi mereka, aku akan bunuhi mereka sebagaimana Allah membasmi kaum 'Ad. Tetapi karena jihad yang syar'i itu harus dipimpin oleh pemimpin negara, tidak boleh sendiri-sendiri, maka kita tidak melakukan hal itu. Sampai negeri ini membutuhkan kita, kita terdepan dalam memerangi mereka. Kenapa? Sebaik-baik orang yang meninggal adalah yang dibunuh oleh khawarij, dan sejelek-jelek yang mati adalah mereka para khawarij. Hakada salafi. Dari sisi mana engkau mengatakan salafi adalah tempat masuknya pemahaman radikalisme? Salah anda. Bertobatlah sebelum Allah menghukummu dengan hukuman yang besar di dunia wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.